Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini masih dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-27. Qala al-muallif Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Hasan ibn Husain An-Nawawi Al-Hafidz Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Hadithu As-Sabi' wal-Ishrun, hadith yang ke-27. Anin Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal al-birru husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattaliya alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Hadithun hasanun ruwinahu fi musnadail imamain Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwa al-birru, nanti akan disebutkan insyaallah, al-birru, yakni kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal-ithmu, dan dosa itu adalah mahaka fi nafsik, dosa itu adalah sesuatu yang mahaka fi nafsik, dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan pada dirimu, yang membuat dirimu goncang. Wa karihta ayyattaliya alaihin nas, dan engkau benci untuk manusia itu mengetahuinya. Rawahu Muslim. Hadith yang pertama ini dalam riwayat Imam Muslim. Wa an Wabisah ibn Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Saya mendatangi Nabi SAW, faqal, lalu beliau berkata, ji'ta tas'alu 'anil birr. Engkau ini datang untuk menanyakan tentang kebaikan. Maka aku menjawab, na'am, iya. Qal, maka beliau mengatakan, istafti qalbak. Mintalah fatwa atau na'am. Engkau mintalah fatwa kepada hatimu. Bahwa al-birru, ketakwaan atau kebaikan itu sesuatu yang jiwa merasa tenang dengannya. Dan hati itu merasa tenang kepadanya. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fin nafsi, sesuatu yang meresahkan pada diri, mengkhawatirkan, ada suatu keraguan pada diri, wataraddad fi sadri, dan sesuatu yang meragu-ragukan pada dada seseorang, meskipun manusia memfatwakannya kepadamu, wa aftauk, dan mereka memfatwakannya kepadamu. Kata Al-Hafidz An-Nawawi, haditsun hasan, kami ruwainahu, yakni rawaina bi isnadina, kami meriwayatkannya dalam pada dua musnad dari dua imam, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Ad-Darimi hafiz rahimahumullah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Khonibidin azan wa zakumullah, sebelum kita mengulang kembali membaca hadis ini untuk kita pelajari apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan dua hadis ini. Mungkin yang pertama akan disebutkan tentang kedudukan dari dua hadis ini. Hadis yang pertama, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Naam. Hadis ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang kedua, hadis Wabi Sa'ib bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Ad-Darimi, juga yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalan Hammad bin Salamah. Dari Az-Zubair bin Abdis Salam. Dari Ayyub ibn Abdillah, dari Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kedua ini, hadis Wabisah ibn Ma'bad, para ulama mereka menyebutkan hadis ini hadis yang ma'lul, hadis yang memiliki penyakit. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, fa fi isnadi hadzal hadits amran yujibu kullun minhuma dha'fahu. Pada sanad hadis ini itu terdapat dua hal, dua perkara yang masing-masingnya mengharuskan atau menyebabkan hadis ini dilemahkan. Ahaduhuma inqita'uhu baina Zubair wa Ayyub. Yang pertama, sebab pertama, terputusnya sanad dari Zubair, yakni Zubair bin Abdus Salam, dan Ayyub. Nah, Ayyub bin Abdillah, sebagaimana yang disebutkan tadi. Terputus sanadnya. Zubair tidak mendengarkan hadis dari Ayyub bin Abdillah. Tidak mendengarkan hadis ini dari Ayyub bin Abdillah. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab, fa innahu rawahu an qaumin lam yasma'hum. Sesungguhnya Zubair ini, perawi ini meriwayatkan dari satu kaum yang dia tidak mendengarkan dari mereka. Yakni dia tidak mendengarkan dari Ayyub bin Abdillah, meriwayatkan dari yang lainnya. Nah, ini sebab yang pertama. Berarti dalam sanad hadis ini ada inqita', terputus, sehingga melemahkan kedudukan hadis ini. Sebab yang kedua, kata beliau, wa tsani dha'fu Zubair hadza. Yang kedua adalah Zubair, yakni Zubair bin Abdus Salam, Zubair bin Abdus Salam, perawi hadis ini, itu seorang yang dilemahkan. Seorang yang dilemahkan, perawi yang dilemahkan oleh para ulama. Ad-Daruqutni rahimahullah beliau menyebutkan rawa ahaditsa manakir. Ya, perawi ini meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Hadis-hadis yang mungkar. Nah, juga perawi ini dilemahkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kesimpulannya bahwa hadis yang kedua ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ma'lul. Ada jalur yang lain, ya, selain jalur riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga terdapat kelemahan padanya sehingga tidak bisa saling menguatkan. Kesimpulannya bahwa yang sahih hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Adapun hadis Wabis bin Ba'bad radhiyallahu ta'ala anhu hadis yang lemah. Memiliki dua penyakit sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah hadis yang menunjukkan salah satu jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam namun memiliki makna yang sangat luas. Hal ini disebutkan oleh para ulama. Al-Haytami rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini kata beliau rahimahullah, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas, mencakup berbagai macam perkara sebagaimana nanti insyaallah akan disebutkan. Beliau menyebutkan di sini albiru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah bagusnya akhlak dan yang lainnya. Kemudian hadis ini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, beliau bersabda albiru husnul khuluq, bahwa albiru itu merupakan husnul khuluq, akhlak yang baik, sebaik-baik akhlak. Albiru kata para ulama yutlaku bi'tibarain. Albiru itu diitlakan dengan dua sisi, dari dua sisi. Artinya albiru itu memiliki makna, dua makna yang berbeda dengan dua tinjauan yang berbeda. Yang pertama, bi'tibari muamalatil khalqi bil ihsan. Tinjauan yang pertama albiru ketika ditinjau dari mempergauli manusia dengan baik. Ya, mempergauli manusia dengan baik. Maka namanya albir, yakni kebaikan. Nah, berbuat baik kepada yang lainnya. Itu albir. Seperti kita mendengar birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini yang dimaksud dengan albir dalam tinjauan yang pertama. Yakni al-ihsan, perbuatan baik yang diberikan kepada yang lainnya. Nah, dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-hajjul mabrur, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, it'amut ta'am wa ifsha'us salam. Ya, al-hajjul mabrur itu adalah yakni ketika beliau menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Naam. Haji yang mabrur dari kata albirru. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentangnya, beliau mengatakan it'amut ta'am wa ifsha'us salam, yakni seorang memberikan makan kepada yang lain dan menebarkan salam. Menebarkan salam. Dalam riwayat yang lain tibul kalam. Ya. Berkalam, berucap dengan ucapan yang baik. Nah, yang menyenangkan lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan albir dalam tinjauan yang pertama. Ditinjau dari muamalah, mempergauli manusia yang lainnya. Ketika seseorang hendak berbuat ihsan kepada mereka. Berbuat ihsan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian para ulama mereka mengibarahkan atau mengungkapkan dengan husnul khuluq ini. Ketika husnul khuluq ma'an nas, baiknya akhlak bersama manusia, Badlun nada wa kaful adha wa sabru alal adha wa talaqatul wajhi. Yang dimaksud dengan baiknya akhlak bersama manusia, akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah memberikan perkara yang ma'ruf kepada yang lainnya. Artinya memberikan bantuan, pertolongan kepada yang lain. Dan menahan diri dari memberikan kemudaratan dan gangguan kepada yang lainnya. Serta bersabar dari gangguan. Demikian pula talaqatul wajhi. Wajah yang baik, yang berseri-seri, yang dia berikan kepada yang lainnya. Ini albirru. Nah, kebaikan, yakni kebaikan yang dia berikan kepada sesamanya, sesama makhluk. Albirru ini terkadang digandengkan dengan at-taqwa, yang biasa kita mendengarkan albirru wa taqwa. Nah, kalimat albirru wa taqwa ini seperti kalimat al-islam wal iman. Dua kalimat yang apabila disebutkan secara tersendiri, maka dia mencakup yang lainnya. Namun apabila disebutkan secara bersamaan, memiliki makna yang berbeda. Ya, ini seperti makna al-Islam wal-Iman. Naam. Al-Islam wal-Iman seperti yang kita ketahui bahwa apabila berkumpul keduanya dalam satu kalimat, memiliki makna yang berbeda. Seperti dalam hadis Jibril, al-Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan yang zahir, dan al-Iman ditafsirkan dengan amalan-amalan yang batin. Namun apabila disebutkan secara tersendiri, ya, masing-masing disebutkan secara tersendiri, mencakup makna kedua-duanya. Ya, ketika disebutkan al-Muslimun, yang dimaksud adalah al-Mu'minun. Demikian pula sebaliknya. Nah, maka demikian pula seperti kata al-Birru wa Taqwa, ya, al-Faqir wal-Miskin, dan yang lainnya. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam al birru wat taqwa. Al birru wat taqwa. Naam. Mereka menafsirkan, para ulama mereka menafsirkan yang dimaksud dengan al birru di sini dikarenakan bergandengan dengan at taqwa, maka makna al birru perbuatan ihsan kepada sesama makhluk. Nah, perbuatan ihsan kepada sesama manusia, sesama makhluk. Nah, tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan. Kebaikan sesama makhluk. Wa taqwa, yakni berbuat baik, melakukan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Yakni maksudnya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Yakni kebaikan sesama kalian, sesama manusia. Wa taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam menjalankan perintah Allah. Tolong menolong dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib, ini tinjauan yang pertama. Bahwa albir berarti makna yang pertama adalah perbuatan baik atau kebaikan yang diberikan kepada sesama makhluk. Makna yang kedua yang dimaksud dengan albir adalah seluruh ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Itu albir. Ya. Menjalankan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik perintah untuk dikerjakan dengan dikerjakannya, atau perintah untuk dijauhi dan ditinggalkan dengan meninggalkan dan menjauhinya. Itu albir. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Naam, al-ayah. Bukanlah yang dimaksud dengan albir itu adalah sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Bukan itu hakikat albir. Tetapi hakikat albir itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para nabi. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائلنا وفي الرقاب. Dan memberikan harta dalam kondisi dia menyenangi harta tersebut, diberikan kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wabnu sabil, seorang yang terputus dalam perjalanannya, ya, wasailin, orang-orang yang meminta, wafir liqab, dan budak yang hendak membebaskan dirinya, wa qama shalah wa ata zakat al ayah, ya, dan dia menegakkan salat dan menunaikan zakat dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan terhadap albir jami'ut ta'at, yakni beberapa amalan-amalan ketaatan, ya, sehingga ini maksud dengan albir makna yang kedua ini adalah seluruh ketakwaan, seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna yang kedua ini lebih umum daripada makna yang pertama. Artinya makna yang kedua ini juga mencakup makna yang pertama dan memiliki makna tambahan, bahwa yang dimaksud dengan albir adalah segala ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam amalan-amalan ibadah terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, salat, puasa, haji dan seterusnya, ataukah amalan-amalan ketaatan dalam bentuk hubungannya kepada sesama manusia. Itu'amu ta'am, ifsya'us salam, memberikan makan, menebarkan salam, na'am, ya, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan yang lainnya. Mencakup semuanya. Ini albir dalam makna yang kedua. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa albir yang dimaksud dengan makna yang kedua ini adalah agama ini secara menyeluruh. Artinya albir itu adalah ad-dinu kulluh, agama ini seluruhnya, seluruh apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah albir. Sehingga hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan albiru husnul khuluq, bahwa albir itu adalah akhlak yang terbaik. Sebaik-baik akhlak adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan akhlak yang terbaik. Ya. Nah. Seseorang tidak dikatakan dia berakhlak yang baik apabila dia seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan sampai kemudian seseorang dia beranggapan, ya, bahwa yang namanya akhlak yang baik itu hanya sekedar berucap dengan ucapan yang baik, senyum dengan sesamanya misalkan, meskipun dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan. Nah, tetapi yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah seluruh apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh berada pada akhlak yang sangat mulia. Nah, artinya apa yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu seluruhnya merupakan akhlak yang baik. Nah, sehingga akhlak yang baik ini itu tidak menafikan al-bughdhu fillah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemudian seseorang ketika dia mendapati ada seorang yang marah karena Allah lalu kemudian dikatakan bahwa dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Nah, sebagian mungkin menuduh ahli sunnati wal jamaah tidak berakhlak, suka membicarakan misalkan kesesatan orang. Nah, suka menyebutkan penyimpangan, ya. Nah, amalan-amalan yang menyimpang misalkan, lalu kemudian dituduhkan mereka ini tidak berakhlak baik, mereka ini suka menggibahi manusia misalkan. Dalam kondisi apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan dari kesesatan, dari penyimpangan, ya, nah, itu merupakan bentuk nasihat dan itu adalah akhlaknya Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam, beliau banyak memberikan peringatan tentang permasalahan-permasalahan ini, ya. Memberikan peringatan tentang asyirku billah, memberikan peringatan tentang al-bid'ah wal muhdatsat, ya. Nah, perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Beliau memberikan peringatan dari al-ma'asi wal-munkarat. Perkara-perkara maksiat. Bahkan beliau marah. Naam. Ini menunjukkan bahwa itu diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau seorang yang berakhlak mulia. Berarti akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu tidak menafikan seseorang marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-birru husnul khuluq. Bahwa al-birru, kebaikan, ketakwaan itu adalah akhlak yang terbaik. Nah, artinya, ya, seseorang ketika dia berusaha memperbaiki akhlaknya, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan maksiat, berarti dia berada dalam al-birr. Dia berada dalam kebaikan. Kebaikan itu sifat kebaikan itu sifatnya luas, husnul khuluq, akhlak yang baik termasuk bagian dari kebaikan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, setelah itu beliau menyebutkan lawan dari al-birr. Setelah beliau menyebutkan al-birru husnul khuluq, bahwa ketakwaan, kebaikan, ya, itu merupakan akhlak yang terbaik, sebaik-baik akhlak, lalu kemudian beliau menyebutkan lawannya. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan dosa itu adalah ma haka fi nafsik, sesuatu yang meresahkanmu, sesuatu yang menggelisahkanmu, ya, sesuatu yang meragu-ragukan pada dirimu. Artinya seseorang ketika mengamalkannya dia ragu, ya, menjadikan dirinya gelisah, ya, meresahkan dirinya ketika dia mengamalkannya. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau benci untuk manusia itu menyaksikannya, untuk manusia itu melihat dan mengetahui tentangnya. Ini ma'asyiral ikhwa azan wa zakumullah tentang al-itsm. Yani dosa itu adalah sesuatu yang memberatkan dirimu, sesuatu yang meresahkan dirimu. Tentunya ini tidak bersifat umum kepada setiap orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini kepada Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita mengetahui beliau seorang sahabat. Sahabat Rasul alaihi salatu wasalam adalah generasi terbaik umat ini. Orang-orang yang paling bersih hatinya, ya, nah, paling dalam ilmunya dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nabinya alaihi salatu wasalam. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan mereka untuk menemani Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah, artinya mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak kita pahami dari hadis ini sesuatu yang sifatnya umum. Yang namanya dosa sesuatu yang berat. Berarti kalau pada diri kita tidak berat dengan melakukan amalan tersebut, berarti itu bukan dosa. Tidak demikian keadaannya. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah terkait dengan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah berusaha bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Ketika dia mendapati sesuatu yang tidak ada ketetapan nasnya, dia tidak memahami hukumnya. Di antara tanda bahwa sesuatu itu merupakan perbuatan dosa, ketika dia mengamalkannya menjadi berat pada dirinya. Ya. Ada sesuatu yang menggelisahkan dirinya. Sesuatu yang meresahkan. Nah, dia ragu ketika melakukannya. Ini berarti tanda, alamah. Ya, bahwa sesuatu itu adalah sesuatu dosa. Terlebih lagi dengan sifat yang kedua, tanda yang kedua. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Engkau benci manusia melihat. Dilakukan tapi dia khawatir ada yang melihat. Ya, nah. Dia khawatir ada yang melihat. Nah, sekali lagi kita sebutkan bahwa ini diarahkan kepada mereka orang-orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika mereka orang-orang yang terus-menerus berada dalam dosa, mutamarridun, Orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan. Boleh jadi sebagian mereka ketika melakukan maksiat tersebut tidak peduli dirinya. Bahkan mungkin sebagian mereka merasa bangga dengan dosa yang mereka perbuat. Qasat qulubuhum, ya, mengeras hati-hati mereka. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka perbuat itu, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka perbuat itu dari kemaksiatan, dari dosa dan pelanggaran telah mengunci hati-hati mereka. Ya. Nah, telah menutupi hati mereka, telah mendominasi diri mereka yang menjadikan itu sebagai akhlaknya mereka. Dan mereka tidak berakhlak kecuali dengannya. Sehingga akan ringan bagi dia untuk melakukan dosa. Ini tidak diberlakukan hadis ini kepadanya. Orang-orang yang gemar melakukan dosa sehingga perasaan malu itu telah hilang dari dirinya. Sehingga ketika dia melakukan dosa, sudah tidak lagi merasa berat dengannya. Nah, ini tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka menjalankan perintah Allah, ketika mereka berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui nasnya, tidak diketahui hadis-hadisnya, maka mereka menjadikan ragu. Ya, menjadi ragu dan menjadi gelisah diri mereka, hati-hati mereka ketika mengamalkannya. Berarti menunjukkan bahwa itu dosa. Ya. Sehingga dari sini kita mengetahui asal hukumnya, atau kita sebutkan bahwa ini merupakan tanda bahwa sesuatu yang ada pada diri tersebut ketika dia melakukan sesuatu yang dia tidak mengetahui naam kebenarannya, atau dia tidak mengetahui hukumnya, ketika dia melakukan lalu ada perasaan berat pada dirinya, itu tanda bahwa sesuatu itu dosa. Ya. Namun sekali lagi, ini tanda dan bukan sesuatu yang pasti. Kenapa demikian? Karena terkadang jiwa itu cenderung untuk menyelisih al-haq. Nah, artinya ketika hal tersebut diberlakukan ketika dia tidak mendapatkan nusus dari Alkitab wa Sunnah. Sehingga secara asal hukumnya semua dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah al-haq dan itulah yang baik. Meskipun jiwa itu terkadang tidak menyukainya. Ya. Meskipun terkadang jiwa itu tidak menyukainya. Sehingga dari sini jangan sampai seseorang ketika dia sudah berusaha taat kepada Allah, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu suatu saat atau suatu ketika dalam satu permasalahan ternyata dia mendapatkan satu ketetapan yang menyelisihi apa yang dia inginkan. Ya. Yang menyelisihi apa yang dia impikan misalkan. Ya. Lalu kemudian jangan dia beranggapan, jangan kemudian dia memutuskan bahwa sesuatu itu dosa dengan hadis ini. Ya, ketika dia mendapatkan apa yang diputuskan tersebut sesuatu yang sejalan dengan nusus. Ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan satu perkara atasnya, ya. Telah menetapkan satu perkara untuk kemudian dia memiliki pilihan yang lain dari selain apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam putuskan. Contoh misal. Misalkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam telah mengharamkan aswar, gambar makhluk bernyawa. Nah. Lalu kemudian misalkan sampai pada dirinya hal tersebut, lalu sesuatu yang berat ada pada dirinya. Ya. Dia merasa berat untuk meninggalkannya misalkan. Lalu kemudian dia beralasan dengan hadis ini, oh berarti karena saya berat meninggalkannya, berarti ini sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, misalkan. Nah, tanpa kemudian mengembalikannya kepada syar'i. Maka apa yang dia rasakan, apa yang dia naam yang ada pada dia itu sebuah kesalahan, karena seluruhnya harus dikembalikan kepada nususu syar'i. Ini asal hukumnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka fala warabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul alaihi salatu wasalam sebagai hakim yang memutuskan apa yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian apa yang terjadi perselisihan di tengah mereka? Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa keberatan, ya, ketidaksukaan, keengganan dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa asal hukumnya segala sesuatu itu dikembalikan kepada syar'i. Bagaimana syariat itu memutuskan, maka itulah yang terbaik. Dan jiwa itu harus turut, harus tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Sekarang, apabila seseorang telah berlaku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sudah berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, dia berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dia telah berlaku jujur dalam keimanannya, lalu kemudian dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak mengetahui hukumnya, apakah ini halal ataukah haram. Nah, dia tidak mengetahui apakah sesuatu ini boleh ataukah tidak. Misalkan, permasalahan apa saja? Permasalahan muamalah dengan sesama, jual beli misalkan, ya. Permasalahan apalah misalkan, ya, sesuatu yang dia tidak mengetahui hukumnya. Sesuatu ini benar ataukah salah? Sesuatu ini halal ataukah haram? Nah, padahal dia sudah berusaha taat kepada Allah. Ya, dia tidak mendapatkannya, mendapatkan nusus yang terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu kemudian dia merasa ketika dia mengamalkannya, misalnya ada sesuatu yang berat pada dirinya. Ada sesuatu yang meresahkannya. Dia khawatir yang lain itu melihat apa yang dia amalkan. Berarti ini tanda, ini alamah bahwa sesuatu itu salah, sesuatu itu dosa, yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa, sehingga dia berusaha untuk meninggalkan dan menjauhinya. Inilah makna yang telah kita sebutkan pada hadis tadi sebelumnya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Engkau ragu, apakah ini dosa ataukah tidak? Engkau mengerjakannya terasa berat pada dirimu. Engkau mengerjakannya ada sesuatu yang mengganjal pada dirimu. Dan engkau takut ada orang lain yang menyaksikan apa yang engkau perbuat. Maka ini tanda bahwa sesuatu itu dosa, sehingga engkau berusaha untuk menjaga diri darinya. Tinggalkan hal tersebut karena sesuatu itu merupakan dosa sesuai dengan tanda yang telah disebutkan tadi. Ya, engkau jaga agamamu dengan engkau tinggalkan hal tersebut. Ya. فَمَنِتَّقَ شُبَهَاتِ فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ. Barang siapa yang meninggalkan dan menjauhi syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Rasulullah SAW menyebutkan, أَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَبْطَلِيَ عَلَيْهِ النَّاسِ. رَوَاهُ مُسْلِمٍ. Hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini memiliki beberapa banyak faedah. Di antara faedahnya apa yang telah kita sebutkan. Di antara faedah yang lain, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu na'am kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jawami'ul kalim, ya. Kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas, ya. Nah, dan ini dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan hadis-hadis yang ringkas, kalimat-kalimat yang pendek, namun maknanya sangat luas. Coba lihat, Nabi SAW menyebutkan albiru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang terbaik, sebaik-baik akhlak. Kebaikan, yakni kebaikan dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, dan kebaikan dalam berakhlak kepada sesama manusia, dengan memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan perkara yang ma'ruf, menahan diri dari memberikan gangguan kepada mereka, ya, wajah berseri-seri ketika bertemu dan bersama mereka, menyampaikan salam, memberikan makan, dan yang lainnya, dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua di antara faedah hadis ini, bayanu hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi ummatihi ma yanfa'uhum. Hadis ini menjelaskan semangatnya Rasul alaihi salatu wasalam dalam memberikan pengajaran kepada umatnya sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, albiru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu akhlak yang terbaik. Ya, beliau sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan ini kepada umat beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan tidak lagi tersisa satu perkara pun yang mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jannahnya kecuali beliau telah perintahkan dan telah beliau ajarkan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum anin nar illa waqad amattukum bihi. Wa laisa syai'un yuba'idukum anil jannah wa yuqarribukum ilal nar wa yuba'idukum anil jannah illa waqad nahitukum anhu. Sungguh tidaklah tersisa satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian ke dalam jannah dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku telah perintahkan kalian kepadanya. Dan tidaklah tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke neraka dan bisa menjauhkan kalian dari jannah kecuali aku telah larang kalian darinya. Yakni agama ini sempurna, semua perkara kebaikan telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sempurna agama ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan menjelaskan tentang kesempurnaan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sempurna agama ini. Yang namanya sempurna adalah cukup dengan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan telah ditempuh oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Sehingga Imam Malik rahimahullah beliau menyatakan, "Famalam yakun yawma idin dinan, fala yakunil yawma falam yakunil yawma dinan." Apa saja di hari itu, di saat tersebut, di masa Rasul SAW, bukan termasuk bagian dari agama, bukan termasuk bagian dari amal soleh, bukan termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah, maka sama hari ini pun amalan itu bukan termasuk bagian dari agama. Karena agama itu telah sempurna, telah cukup apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan telah ditempuh oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, kita tinggal mengamalkan saja, menjalankan dan mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi SAW banyak hadis-hadisnya beliau memberikan peringatan dari perkara-perkara baru dalam agama, hal-hal yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, lalu kemudian diamalkan dan untuk dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Beliau telah memberikan peringatan terhadapnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Hal-hal yang dimasukkan dalam agama, dibuat-buat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul SAW. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara-perkara baru dalam agama itu merupakan kebid'ahan dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan tentunya kesesatan dan pelakunya adalah tempatnya di neraka wal iyad billah. Ya. Nah. Hadis ini pula di antara faedah hadis ini telah kita sebutkan, terdapat anjuran untuk seseorang memperbaiki dan memperbagus akhlaknya. Memperbaiki dan memperbagus akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kepada sesama manusia, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Tentunya telah kita sebutkan, berakhlak dengan akhlak yang baik itu tidak mencegah seseorang itu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencegah seseorang itu memberikan peringatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu pun telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang marah bukan karena pribadinya, tetapi seseorang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Nah, itu marah yang terpuji. Dalam riwayat Imam Muslim hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri kepada sesuatu pun. Beliau tidak memukul dengan tangannya, ya. Walam ra'atan wala khadiman. Beliau tidak memukul seorang wanita, beliau pula tidak memukul seorang yang membantunya, pembantu beliau, ya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, ini bukan berarti tidak boleh memukul, ya. Nah, memukul dalam batas-batas syar'i dengan tujuan yang syar'i, sesuatu yang diperbolehkan, ya. Nah, Nabi SAW telah mengajarkan, seperti contoh misal, Nabi SAW beliau menyatakan, "Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka telah usia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena sholat tersebut ketika telah berusia 10 tahun. Beliau perintahkan untuk memukul anak-anak tersebut karena meninggalkan sholat yang wajib ketika mereka telah berusia 10 tahun. Artinya menunjukkan diperbolehkan. Namun hadis ini menjelaskan tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak memukul karena pribadinya. Ya. Beliau belum pernah memukul dengan tangannya kecuali dalam jihad fi sabilillah. Wa man la minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Dan beliau tidaklah ditimpa dengan satu ujian dari ucapan yang menyakitkan beliau atau perbuatan yang menyakitkan beliau atau melukai atau mengenai diri beliau, lalu kemudian beliau membalas pelakunya. Kecuali an yuntahaku syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jal. Kecuali ada sesuatu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah yang dilanggar. Ya. Naam. Maka beliau pun membalas, yakni menjalankan hukumannya, memberikan hukuman karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni beliau menghukum tersebut karena Allah. Karena itu hukum-hukum Allah, hududullah. Karena itu had-had dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pribadi beliau. Beliau seorang yang pemaaf, ya. Kita telah kita ketahui perjalanan atau sebagian hadis-hadis yang menyebutkan tentang pribadi beliau alaihissalatu wassalam, ya. Beliau dilempar ketika beliau berdakwah ke negeri Taif sampai berdarah, ya, kepala beliau alaihissalatu wassalam. Datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, ya, lalu kemudian menawarkan kepada beliau untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif karena telah berbuat buruk kepada Rasul SAW. Namun beliau enggan, ya. Beliau enggan. Beliau menyatakan, bahkan aku menginginkan keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang mereka beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaumku. Sesungguhnya mereka jahil, sesungguhnya mereka tidak tahu, yakni mereka tidak mengetahui bahwa beliau alaihissalatu wassalam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa faedah dari hadis ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alamu bisawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.